Shalom. Ya, pada kesempatan di hari ini ya kita masih membicarakan tentang seputar doktrin manusia. Doktrin manusia dan dosa ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu bagian yang bagi saya merupakan satu bagian yang penting juga. Untuk kita renungkan bagaimana penciptaan atau evolusi secara khusus dalam konteks memahami bahwa manusia. Kenapa? Karena ya bukan saja ilmu pengetahuan yang telah memberikan satu usaha untuk menjelaskan, usaha untuk memaparkan bagaimana keberadaan manusia. Seperti apa manusia itu. Termasuk dalam kepercayaan-kepercayaan lain pun ya, dan bahkan kepercayaan nenek moyang pun seringkali itu ada, wah nanti kalau kamu meninggal ya, atau kalau orang seseorang meninggal, dia bisa jadi binatang loh begitu ya. Itu kentara sekali begitu ya. Waktu saya masih kecil saya juga sering mendapatkan satu pemahaman, satu pengajaran dan bahkan ya mitos-mitos tertentu yang mengatakan, wah ketika ada binatang misalnya rusa, belum lama orang meninggal, wah rusa berteriak, wah itu pasti jadi-jadian dari si almarhum ini. Artinya apa? Kemudian ketika kita masuk dalam ilmu pengetahuan sains, maka dia mereka berusaha untuk menjelaskan, wah ternyata manusia itu ada oleh karena ini. Oleh karena proses-proses yang secara alamiah, secara natural, bahwa itu terjadi. Apakah demikian? Sebagai orang Kristen kita memahami dan bagaimana pemahaman kita tentang penciptaan maupun evolusi. Ya, mari kita membuka Mazmur pasal yang ke-8, walaupun banyak sebetulnya ayat-ayat lain yang bisa mendukung kita untuk memahami bagian ini. Tapi saya secara khusus pada pagi hari ini ingin membawa kita untuk merenungkan, melihat satu bagian dari Mazmur pasal yang ke-8, ayat 4-7. Mazmur pasal 8, ayat 4-7. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita, walaupun nanti kita akan melihat bagian kebenaran firman Tuhan lain untuk kita merenungkan bagian. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum ya kita memahami atau kita mungkin mendapatkan banyak penjelasan tentang evolusi itu melalui pengajaran seorang Darwin. Tetapi jauh sebelum Darwin, ya seorang bernama G.B. Delamart atau yang disebut dengan Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, dia telah mengungkapkan bagaimana kehidupan atau bagaimana evolusi itu terjadi. Ya, seorang biologiwan Prancis yang cukup terkenal. Apa yang dipaparkannya, apa yang disampaikannya? Bahwa ia menyampaikan bahwa orang pertama yang secara tegas menyatakan kehidupan berkembang dari tumbuh-tumbuhan. Beliau sebelum Darwin menyampaikan tentang bahwa ada proses evolusi, ada proses yang terjadi bagaimana manusia itu ada. Nah, si G.B. Delamart ini telah terlebih dahulu mengungkapkan bahwa ada kehidupan yang berkembang dari tumbuh-tumbuhan lalu menuju binatang. Kemudian dari binatang menuju kepada satu kehidupan yang lain yang disebut manusia. Tapi dalam waktu tertentu ya, pandangan beliau atau pandangannya pada waktu itu memang belum mendapatkan satu banyak perhatian, belum terlalu dipublikasikan, belum mewarnai dunia-dunia pendidikan pada waktu itu. Sehingga belum terlalu familiar bagaimana dengan kehidupan beliau. Nah, selain dari G.B., maka yang selanjutnya yang memaparkan juga tentang teori evolusi atau adanya evolusi secara khusus, evolusi berkenaan dengan bumi, dengan kehidupan alam, ya, yang disebut dengan Sir Charles Lane. seorang pengacara dari Britania. Apa yang disampaikannya dari seorang geolog ini? Nah, beliau memaparkan begini, bahwa umur bumi sebenarnya jauh lebih tua dari pada apa yang selama ini dipahami atau dipercayai oleh orang-orang beragama. Menurut beliau bahwa ya umur bumi ini jauh lebih tua dari apa yang disajikan oleh Alkitab. Nah, bahwa penciptaan kemudian terjadi pada 4.000 tahun sebelum Masehi. Dan dalam jangka waktu yang lama terjadilah apa yang disebut dengan perkembangan yang menuju kepada satu keadaan bumi, menuju kepada satu kesempurnaan bumi. Nah, beliau salah seorang tokoh yang mencoba untuk menyajikan bagian ini. Sehingga apa? Ya, kehidupan orang-orang percaya kehidupan umat Tuhan atau kehidupan keberagaman sedikit mengalami kebimbangan. Ada yang mengalami kebimbangan, ada yang memang tetap konsisten dan tidak sedikit juga ilmuwan yang memang tetap bertahan, berkuku tegas untuk menyatakan bahwa ya tidak demikian adanya bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian selanjutnya ketika kita melihat bahwa ada hal-hal lain selain dari dua tokoh itu, maka bagaimana kita memahami apa yang disebut dengan evolusi itu sendiri. Jadi ketika kita bicara evolusi, maka ya paling tidak ada evolusi yang disebut dengan evolusi makro atau makroevolusi. Nah, makroevolusi ini mempercayai atau percaya bahwa makhluk hidup ini bisa berubah. Bisa berubah seperti apa? Bisa berubah menjadi spesies lain yang berbeda dengan spesiesnya. Wah, ini sesuatu yang sangat unik begitu ya. Bagaimana makhluk hidup dari spesies, misalnya spesies ayam, bisa berubah menjadi spesies yang bukan ayam. Spesies kambing bisa berubah menjadi spesies yang bukan kambing. Menurut makroevolusi. Tapi juga kita memahami dalam ilmu sains bahwa mereka menjelaskan oh selain ada makroevolusi atau evolusi makro, ada juga yang disebut dengan mikroevolusi yang menyatakan atau yang berusaha untuk menjelaskan mereka memahami bahwa makhluk hidup itu bisa memodifikasi tubuhnya. Memodifikasi tubuhnya dengan cara seperti apa dan menjadi seperti apa. Kalau tadi dalam makroevolusi manusia bisa berubah, manusia bisa mengalami sesuatu bisa berubah, makhluk hidup bisa berubah ya, dari spesiesnya ke spesies lain. Dalam mikroevolusi ini maka makhluk hidup mengalami suatu perubahan tetapi dalam spesies yang sama. Adanya suatu perubahan, paling tidak ketika kita memahami evolusi maka adanya suatu perubahan yang terjadi dalam ciptaan, ya, dalam makhluk hidup, dalam bumi. Nah, karena itu ya kaum evolusionis memiliki pandangan bahwa ya tidak ada pencipta ilahi. Tidak ada pribadi yang menciptakan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tidak ada. Segala sesuatu proses yang ada dalam dunia ini terjadi secara natural. Terjadi secara mekanis, secara alami. Nah, bagi mereka bahwa kaum ini menuntut adanya hipotesis mereka didukung secara alamiah. Tetapi apakah demikian? Banyak orang yang meragukan akan adanya hipotesa yang betul-betul yang akurat, fakta yang bisa menyajikan tentang apa yang para tokoh-tokoh ini atau para pengagum evolusionis ini sajikan. Kenapa? Mereka mengangkat dari fosil-fosil, mereka melihat mengadakan suatu penelitian dari benda-benda mati atau dari tulang belulang. Tidak melihat suatu proses yang hidup, yang berkembang. Coba lihat proses kehidupan, penelitian akan kehidupan. Sehingga banyak tokoh-tokoh yang meragukan akan keberadaan evolusi. Dan apa yang ingin mereka sampaikan bahwa kaum evolusionis ini berusaha untuk berfokus bagaimana sebetulnya manusia itu ada. Dalam konteks apa yang kita pahami bahwa ya mereka berusaha untuk memahami sebetulnya seperti apa dan bagaimana sih manusia itu kok bisa ada. Apakah ya itu melalui penciptaan ataukah itu melalui proses yang terjadi dalam perubahan di mana tumbuh-tumbuhan, binatang atau hewan-hewan berproses itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah beberapa tokoh terkini, maka kita melihat bagaimana ketika Darwin ya menyatakan prinsip-prinsip seleksi alam untuk hidup ini. Ya, jadi segala sesuatu yang ada sampai pada waktu di mana beliau menyatakan teori, mengumumkakan teori ini bahwa ya, segala sesuatu terjadi oleh karena satu prinsip-prinsip seleksi alam. Jadi alam, proses alam itulah yang menyeleksi, yang membuat segala sesuatu ada, termasuk karena proses seleksi alamlah maka manusia itu tercipta, maka manusia itu ada menurut beliau. Sehingga apa? Seperti perkembangan binatang-binatang menuju kepada manusia. Ya, binatang yang paling maju yaitu menurut teori ini adalah kera dengan mengalami proses perjuangan hidup dan sedikit demi sedikit mengalami berubah sampai pada satu titik di mana wah, kera menjadi makhluk yang sempurna, yaitu menurut teori ini begitu. Tapi adakah hipotesis mereka didukung oleh suatu penyajian data yang akurat, data yang tepat? Ya, karena sesuatu yang disebut ilmiah ketika data yang disajikan betul-betul bisa diteliti, bisa dianalisis secara laboratorium. Nah, menurut Darwin ya itulah prosesnya manusia. Sehingga apa? Proses manusia ini dari kera itu yang dipahami oleh Darwin, sehingga itu cukup mempengaruhi dunia pendidikan pada masa beliau hidup dan bahkan kegerakan-kegerakan di Amerika Serikat sendiri pun. Nah, kenapa beliau menyajikan bagian ini atau kenapa para evolusionis berusaha untuk menyajikan teori mereka, mengungkap atau menyatakan teori mereka ke permukaan? Karena pada waktu itu bahwa ya sekolah-sekolah mengajarkan agama, lalu yang kemudian agama selalu mengajarkan bahwa Tuhanlah pencipta, bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, segala sesuatu ada oleh karena diciptakan oleh Tuhan. Sehingga mereka ini mencoba untuk menyajikan hal-hal yang lain dan mulailah berkembang. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Darwin ya menjadi sesuatu yang sangat diperkuat atau dipertegas oleh seorang ilmuwan dari Prancis ya, yang disejari ya betul. Nah, apa yang dikatakannya? Si Hendrik Haeckel ini dia berbeda dengan Darwin. Kalau Darwin masih mengatakan, masih menganggap bahwa sel-sel itu terjadi oleh karena misalnya adanya Tuhan. Ya. Nah, tetapi pandangan dari si Haeckel ini bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk manusia, kemudian dunia yang ada ini kekal adanya tanpa permulaan, tanpa ada yang menciptakan. Baginya ya udah ada, dunia itu sudah ada sejak awalnya. Dunia itu, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sudah terjadi dengan tidak berawal. Sehingga apa? Termasuk manusia. Lalu bagaimana prosesnya? Ya secara mekanis, secara proses ya. Bahwa manusia ini tahu bahwa segala sesuatu sudah ada, sudah tercipta. Dan bagaimana tercipta itu bagi beliau bahwa tidak ada Tuhan di sana. Ya, atas pengaruh Haeckel inilah timbul kebiasaan untuk menyamaratakan manusia dengan kera. Jadi disamaratakan, manusia sama aja dengan kera. Manusia sama aja dengan monyet. Melalui ungkapan dangkal beliau, manusia berasal juga dari kera. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat bagian ini, maka daya tarik evolusi sangat menggoda manusia, sangat menggoda dunia. Kenapa? Saya pikirkan, saya katakan bahwa daya tarik evolusi sangat kental, bahwa Alkitab pun sudah menyatakan bagaimana kehidupan manusia berdosa. Tatkala manusia mengalami degradasi oleh karena kebobrokan, oleh karena dosa, maka manusia ya tidak lagi menyukai satu ajaran yang sehat. Manusia tidak lagi menyukai satu ajaran yang benar. Manusia berusaha untuk berpaling dari pengajaran yang disampaikan oleh kebenaran firman Allah. Jangankan manusia, Paulus sendiri mengungkapkan dalam Roma bahwa Allah sendiri pun berusaha dibuat oleh manusia, Allah sendiri pun berusaha dibentuk oleh manusia dengan tangan manusia. Lalu manusia memuji, menyembah Allah dalam tanda kutip buatan mereka. Apalagi manusia, maka mereka berusaha untuk mencari, menggambarkan, menciptakan manusia melalui teori-teori yang ada. Nah, evolusi memakai bahasa ilmiah tanpa disadari bahwa kepercayaan ini menarik bagi kecenderungan manusia yang bersifat mementingkan diri sendiri dan independen. Artinya apa? Bahwa manusia yang mengagumi evolusionis ini atau pencetus-pencetus evolusionis ini, mereka berusaha untuk menyatakan dirinya sebagai orang yang hebat loh gitu, dengan satu intelektual, dengan satu pikiran, dengan satu kemampuan. Mereka berusaha ya. Maka bagi mereka dengan menyajikan bagian ini, saya menjadi seorang yang diakui. Saya menjadi seorang yang diperhitungkan dalam keilmuan, dalam keintelektualan. Sehingga bagi mereka bukan lagi mementingkan bagaimana Allah, tapi diri mereka lah yang dipentingkan dan ingin tampil sebagai orang yang intelek. Paulus ya dalam Roma menegaskan bagaimana kehidupan manusia berdosa itu. Nah, tidak semua memang orang tokoh-tokoh atau ilmuwan mengagumi dan menerima apa yang disampaikan oleh kaum evolusionis ini atau orang-orang yang menyukai, orang-orang yang mengakui bahwa evolusi itu benar. Seperti misalnya seorang bernama Michael J.B. ini, ya seorang Amerika Serikat, ahli biokimia, ya menyatakan bahwa ya orang-orang yang mengajarkan evolusi, struktur sel itu tidak mempunyai dasar untuk mendukung pernyataan mereka. Mana mungkin dapatkan evolusi dalam tingkat molekuler yang terkecil ya. Lalu evolusi molekuler itu tidaklah didasarkan atas wewenang ilmiah. Misalnya tulisan, kemudian tidak ada publikasi dalam literatur ilmiah, dalam jurnal bergengsi, jurnal-jurnal khusus, atau buku-buku yang menggambarkan bagaimana evolusi molekul. Sampai kemudian dari satu sistem biokimia yang menyatakan dan rumit telah terjadi, bahkan mungkin telah terjadi. Jadi banyak orang yang termasuk para ilmuwan yang terkemuka dan terhormat pada dasarnya ya tidak ingin menerima bahwa adanya sesuatu itu terjadi di luar alam. Di luar alam sana. Maka mekanisme evolusi yang diketahui saat ini menurut pandangan si Michael Behe ini bahwa ya sebenarnya mungkin atau kemungkinan besar adalah hasil dari yang namanya diligent intelligent design atau perancang satu kemampuan, perancang satu kecerdasan, perancang satu kejeniusan itu sendiri. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh ini termasuk Albert Einstein pun tidak mengakui akan adanya ya yang namanya evolusi. Bagi Einstein bahwa ya hukum alam terdapat memang suatu sebab yang mengunggul ya, yang maha unggul. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi dalam alam ini, sesuatu yang terjadi bahwa ada sesuatu yang maha unggul hingga segala sesuatu muncul dalam pemikiran dan pemahaman manusia. Dan itu hanyalah merupakan suatu refleksi kosong. Ya, refleksi kosong belaka jika dibandingkan dengan Allah, jika bandingkan dengan Tuhan. Karena itu, ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang menganggap atau yang percaya bahwa otoritas firman Allah, ya bagaimana Alkitab adalah firman Allah yang dinyatakan oleh Allah, yang diilhamkan oleh Allah, ya, memiliki suatu otoritas yang tinggi dalam kehidupan manusia secara khusus, dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, terlalu banyak sebetulnya ayat-ayat yang menyajikan bagaimana kebenaran firman Tuhan itu mematahkan ya, apa yang disebut dengan evolusi dalam konteks bahwa manusia itu bukan ciptaan Tuhan. Ketika evolusi mengatakan bahwa manusia berasal dari hewan lain, berasal dari binatang lain, maka Alkitab dengan terang-benerang menyatakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu sudah kita bahas sebetulnya. Bahwa pada mulanya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan dunia, menciptakan semesta. Tuhan yang menciptakan manusia, berinisiatif untuk menciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya manusia berkuasa atas ciptaan lain. Dan itu juga yang dikatakan tadi oleh seorang Daud ketika ia menuliskan mazmurnya. Ia terkagum, terpesona dengan apa yang Tuhan jadikan, apa yang Tuhan ciptakan. Betapa manusia itu luar biasa. Ciptaan Tuhan itu luar biasa. Iya. Kalau kita baca misalnya Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dan tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ayat 25 pasal 17. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Kemudian ayat yang ke-28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Kemudian ketika pasal 17 ayat 29 dari Kisah Rasul. Ini sangat jelas sekali. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Apakah karena keturunan Allah? Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan. Firman Tuhan sendiri menyatakan bahwa kita berasal dari keturunan Allah. Memang ketika kita mencoba untuk menginterpretasi bagian ini, siapa keturunan Allah? Dan jelas ketika Allah menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya, Allah menciptakan manusia menurut rupanya dan bagaimana gambar dan rupa Allah juga sudah dibahas. Jadi ketika manusia yang diciptakan oleh Allah dan Allah berkata sungguh amat baik. Tapi manusia berdosa. Adam dan Hawa melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah. Jatuh ke dalam dosa. Membuat manusia terpisah dari Allah, membuat manusia mati, rusak total. Tetapi dalam kerusakan itu, Allah yang berinisiatif untuk menciptakan kembali manusia yang disebut dengan penciptaan dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Itulah yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Karena kita ini buatan Allah yang telah rusak, yang telah jatuh ke dalam dosa, yang telah hancur, yang telah mati, tetapi diciptakan kembali dalam Kristus Yesus itu. Ini menjadi sesuatu yang sangat power, yang sangat penting bagi saya dan saudara untuk memahami bahwa ketika kita berkata bahwa saya dan saudara, orang-orang pilihannya, kita sadar bahwa kita buatan Allah yang luar biasa. Dalam keberdosaan sekalipun manusia diperhatikan Allah, sang pencipta itu, sang kreator. Luar biasa bukan? Dan kita berasal dari keturunan Allah. Keturunan Allah, kalau kita mau telusuri dalam-dalam, itu yang dinyatakan oleh Paulus kepada orang di Galatia. Keturunan Adam yang mengacu kepada Kristus itu. Karena itu manusia yang diciptakan kembali dalam Kristus Yesus bukan lagi manusia yang hidup dalam daging. Harus dilahirkan kembali. Yohanes membahasakan itu dalam kelahiran kembali. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Tetapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Oleh sebab itu siapa yang bisa menciptakan manusia yang begitu mulia, yang begitu agung selain daripada Tuhan sendiri. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus manusia yang telah rusak itu. Sehingga ketika para evolusionis hanya melihat, wah seperti apa dan bagaimana manusia ada. Tetapi Alkitab dengan jelas, dengan tegas menyatakan, Alkitab bukan saja bicara bagaimana proses di mana manusia diciptakan Allah. Tetapi Alkitab juga bicara proses bagaimana manusia dilahirkan kembali. Alkitab juga menyajikan bagaimana manusia harus hidup memuliakan Allah. Dan bahkan dari lahir hidup sampai kepada kematian. Alkitab dengan jelas menyatakan, wah jelas loh tujuan hidup manusia, jelas loh arah manusia. Ketimbang apa yang disajikan oleh para evolusionis yang hanya menyajikan, wah manusia berasal dari ini, dari keturunan ini, dari keturunannya. Tidak, tetapi Alkitab jauh melampaui apa yang disajikan oleh kaum evolusionis. Karena ketika mereka berusaha untuk menginterpretasi, wah bagian kami atau cara kami adalah cara untuk menginterpretasi, untuk membuktikan akan keilmiahan Alkitab, maka sebetulnya cara mereka untuk membuktikan keilmiahan Alkitab jauh salah sekali, parah sekali. Tidak demikian. Ya. Kenapa? Jangan pernah buktikan Alkitab dengan cara ilmiah. Alkitab adalah penyataan Allah. Yang Allah nyatakan kepada manusia. Berkenaan apa yang menjadi kehendak Allah bagi manusia. Sehingga bagi orang-orang atau sarjana-sarjana modern tidak akan pernah mau mengakui ya, seperti air bah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Begitu ya. Sarjana-sarjana modern akan mengakui yang tidak mungkin. Akan ada peristiwa-peristiwa yang besar yang dibuat oleh Yesus. Ya, air menjadi anggur. Pasti itu tipuan belaka. Misalnya kan. Oh, mana mungkin. Ketika manusia berusaha untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan secara ilmiah, maka manusia akan bisa terjerumus dalam kesalahan yang fatal. Karena itu, apa yang disajikan oleh Alkitab ketika kita memahami akan manusia yang adalah diciptakan oleh Tuhan ini, sungguh luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, terlalu banyak sebetulnya, bukan hanya dalam perjanjian baru, perjanjian lama pun ya, selain Mazmur, selain kitab kejadian, Yeremia pun sendiri berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yesaya pun dalam pasal yang 45 ayat 12 berkata, akulah yang menjadikan bumi, yang menciptakan manusia di atasnya. Dan terlalu banyak sebetulnya ayat-ayat lain yang menggambarkan, yang menyatakan betapa manusia diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang yang mengagumi akan keberadaan penciptaan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh seorang bernama Alan Charles Wilson, ya. Seorang profesor dari University of California, Berkeley, dia mengatakan demikian. Ya. Bahwa para ilmuwan lainnya berkesimpulan tentang bagaimana proses adanya manusia. Ya. Mereka percaya, mereka yakin bahwa umat manusia dunia ini berasal dari satu leluhur perempuan yang sama, yaitu Hawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu ya, di tengah-tengah adanya kaum intelektual, kaum pemikir hebat yang mencoba untuk menyimpangkan kebenaran firman Allah, melawan kebenaran Allah. Ya, maka di satu sisi adanya kaum-kaum intelektual yang memang betul-betul hidup dan mempertahankan kebenaran firman Tuhan itu, menjaga kemurnian firman Allah. Oleh sebab itu, sebagai manusia, sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang terjadi, hal-hal yang diajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka di sekolah. Wah, haruskah mereka harus mengakui bahwa ya kamu harus mengakui manusia itu berasal dari monyet, manusia berasal dari kera. Atau manusia adalah ciptaan Tuhan. Ya. Apakah kita mesti harus mengakui dua-duanya? Saya pikir menjadi sesuatu yang sangat keliru. Ketika kita mau percaya, di satu sisi kita percaya bahwa manusia berasal dari monyet, di satu sisi kita percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Tentu tidak pada ranah abu-abu. Orang percaya mesti berani mengambil satu sikap. Oleh sebab itu, ketika orang percaya yakin bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Tuhan, manusia dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, Adam dibentuk oleh Allah melalui debu, kemudian selanjutnya manusia diberi mandat oleh Allah, Adam dan Hawa beranak cucu dan bertambah banyaklah. Dari situlah perkembangan manusia selanjutnya. Ya, itu yang terjadi. Dan di dalam proses di mana manusia diperkenankan oleh Allah untuk hidup beranak cucu, maka seperti yang dinyatakan oleh Yeremia tadi, dalam kandungan sekalipun Allah yang membentuk, Allah yang membuat, tangan Allah yang berkarya. Tangan Allah yang berkarya di sana. Luar biasa. Agungnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Sehingga bagi saya dan saudara, pernyataan sikap iman orang percaya mesti harus menyatakan bahwa karena imanlah, Ibrani pasal 3, pasal 11 ayat yang ketiga. Karena imanlah kita percaya bahwa segala sesuatu telah dijadikan oleh Allah. Dan ketika Yesus ada dalam dunia, ia mengutip apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Dan pengajaran-pengajaran itu hidup bukan hanya di zaman sekarang. Tapi hidup dari zaman leluhur, zaman sebelum Taurat, zaman Abraham, masuk ke zaman Taurat, masuk ke zaman Perjanjian Baru. Orang-orang Yahudi ya mengakui akan penciptaan yang dikerjakan Allah atas diri manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa? Apa yang ingin kita katakan bahwa kaum evolusionis ketika mereka mau menyatakan apa yang menjadi teori mereka, apa yang menjadi pandangan mereka tentang manusia itu. Sebetulnya mereka hanya ingin ya menyatakan penyangkalan mereka terhadap Allah dengan satu cara yang unik, dengan satu cara yang halus. Ya, ketidakmengakuan atau tidak mengaku akan keberadaan Allah yang adalah pencipta, maka sama aja dengan satu penyangkalan terhadap Allah, penyangkalan terhadap firman-Nya, dan sekaligus mendegradasi manusia yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia menjadi manusia yang berasal dari hewan-hewan, yang berasal dari binatang-binatang. Bukankah itu sangat-sangat merendahkan manusia? Dalam filosofi kaum evolusionis ini, maka manusia adalah hewan yang sedang berkembang, hewan yang sedang menuju kepada satu kesempurnaan. Tapi dalam pandangan Alkitab, ketika manusia yang sempurna kemudian hidup dalam keberdosaan, jatuh ke dalam dosa, manusia jahat, manusia berdosa, manusia mati, menuju kepada satu kehancuran. Ya. Tetapi bagaimana ketika Tuhan memulihkan manusia yang telah hancur, manusia yang telah rusak, manusia yang telah mati tadi. Menjadi satu konsen yang luar biasa, bukan? Sehingga apa? Penciptaan manusia oleh Allah tidak bisa dipungkiri. Oleh hidup orang percaya. Sekalipun ada orang-orang tertentu yang mengatakan, ya biarlah itu ranahnya iman. Biarlah itu ranahnya agama. Biarlah kita percaya kepada ilmu pengetahuan saja. Kita membuang agama. Jangan. Atau sebaliknya, kita juga jangan terjebak ya. Karena saking kita berpikir bahwa, wah kita kan hanya orang beriman, kita enggak perlu orang-orang yang intelektual, jangan juga, itu salah juga gitu. Pasti orang yang beriman akan menghasilkan satu pengetahuan, satu pemahaman, satu pengajaran, satu ilmu yang memuliakan Allah. Tidak ada ketika Tuhan memberikan suatu pikiran yang brilian lalu kepada manusia yang hidup dalam keberimanan kepada-Nya lalu melawan kehendak-Nya. Tetapi manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah sekalipun telah rusak, ada rasio di sana, ada pengetahuan, ada intelektual. Bisa dipakai oleh manusia untuk melawan kedaulatan Allah, untuk melawan kedaulatan Tuhan, untuk melawan kehendak Tuhan. Karena itu, apa yang ingin kita renungkan dari bagian ini? Sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan dalam Kristus Yesus, mari kita terus memperlengkapi diri, belajar sungguh-sungguh. Baik belajar ilmu pengetahuan apapun kita pelajari. Di bidang apapun. Mungkin saudara-saudari di bidang ekonomi. Dalami. Tingkatkan. Mungkin saudara-saudari di bidang hukum. Mungkin saudara-saudari ya, di bidang pendidikan. Terus berkarya. Terus menggali potensi-potensi yang ada itu. Untuk memuliakan nama Tuhan. dan kita menggunakan pikiran kita, ilmu kita, pengetahuan kita untuk memuliakan Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang dimahkotai Allah dengan luar biasa. Ketika pemazmur mengatakan tadi, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jangan pernah hina dirimu. Jangan pernah hina sesamamu. Kalau engkau sadar bahwa engkau adalah ciptaan Allah yang agung, yang mulia. Jahatnya manusia seringkali lebih jahat daripada binatang. Kenapa? Binatang tidak ada yang menikah sesama jenis. Manusia berani melakukan itu. Manusia terkadang lebih jahat daripada binatang. Manusia tidak sungkan-sungkan untuk membunuh keluarganya, membunuh anaknya, membunuh orang tuanya. Bukankah sadis, bukankah jahat sekali, bukan? Manusia seringkali tidak menghargai sesamanya. Sesamanya yang diciptakan Allah segambar dan serupa dengan dia. Bayangkan, binatang. Sesama kera aja mungkin gak akan berantem berlebihan. Kalaupun berantem, dia berantem dengan musuh misalnya. Tapi seringkali manusia menghantam sesama manusia. Mencaci, maki manusia. Satu dengan yang lain. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai ciptaan Allah yang agung, yang mulia, yang dimahkotainya, yang diberikan kehormatan oleh dia untuk menjadi mitranya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi saksinya, marilah kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam memuliakan dia. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Saya dan saudara adalah ciptaan Allah yang agung, yang mulia, yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kehendak-Nya. Pasal 2 ayat 10 Efesus. Ketika kita dibuat oleh Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Allah telah persiapkan sebelumnya, Ia mau kita hidup dalamnya, hidup memuliakan.